50 languages. 84 Masa lampau 4. Membaca. Saya sudah membaca. Saya sudah membaca seluruh isi novelnya. Mengerti. Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti seluruh teks. Menjawab. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Saya tahu itu, saya sudah mengetahuinya. Saya menulis itu, saya sudah menulis itu. Saya menulis itu, saya sudah menulis itu. Saya mendengar itu, saya sudah mendengarnya. Saya mendengar itu, saya sudah mendengarnya. Saya mengambilnya, saya sudah mengambilnya. Saya mengambilnya, saya sudah mengambilnya. Saya membawa itu, saya sudah membawa itu. Saya membawa itu, saya sudah membawa itu. Saya membeli itu, saya sudah membeli itu. Saya membeli itu, saya sudah membeli itu. Saya mengharapkan itu, saya sudah mengharapkan itu. Saya mengharapkan itu, saya sudah mengharapkan itu. Saya menjelaskan itu, saya sudah menjelaskan itu. Saya menjelaskan itu, saya sudah menjelaskan itu. Saya mengetahui itu, saya sudah mengetahui itu. Saya mengetahui itu, saya sudah mengetahui itu. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.